انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال الإمام سعد رحمه الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم، أي نماكم، بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا صلت عليكم عدوا لاجتاحكم ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإذرار الأرزاق كثرة النسل. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian ketika kalian dalam keadaan sedikit, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak jumlah kalian, yaitu dengan menikah. Ya nama alaikum nazawjat, Allah berikan kenikmatan pada kalian, yaitu dengan istri-istri yang banyak, ya, keturunan yang banyak. Ya, adapun istri yang banyak, ya, empat, ya. Batasnya empat, lebih daripada itu maka tidak boleh, tidak dibolehkan dalam agama. Kemudian keturunan, kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua untuk kalian. Wa annahum abtalakum biwaba'in aw amradin, dan sungguhnya tidaklah kalian diuji oleh Allah dari wabah penyakit atau amrad, penyakit-penyakit yang lainnya. Al-muqallilah lakum, sehingga membunuh kalian, yang menyebabkan jumlah kalian sedikit, atau kalian dikuasai oleh kafir, orang-orang kafir, oleh musuh-musuh kalian. Nah, wala farraqakum fil ard, dan Allah juga tidak memecahkan kalian sehingga centrang perenang di muka bumi. Wala anama alaikum istima'ikum, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat pada kalian dengan istima', wa idrar arzaq, dan diberikannya rezeki terus menerus, kata tenasal, banyaknya keturunan. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang yang merusak di muka bumi. Innakum la tajiduna fi jumu'ihim illa asyatat, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan pada perkumpulan kalian kecuali centang perenang. Wala firubu'ikum illa alwahsyah wal ambat ambitat walam yuritu zikran hasana, zikran hasana. Juga tidaklah pada musim semi kalian melainkan kegalauan, keanehan yang tidak bisa dikenang dengan kenangan yang baik, keindahan dari musim tersebut. Bal utsbu'u fi hadhihi ad-dunya la'nah, bahkan mereka di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaum al-qiyamah syadu khizyan wa fadhiha, dan pada hari kiamat lebih keras kehinaannya. Nah, kerendahannya akan hina dan rendah waliyadzubillah. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursilat bih, walaupun ada beberapa ta'ifah, kelompok dari kalian ada yang beriman billadzi ursiltu bih, beriman terhadap apa yang kami utus kepadanya. Wa ta'ifatun lam yu'minu, dan kelompok yang mereka tidak mau beriman. Wahumul jumhur, dan mereka adalah jumhur yang tidak mau beriman. Faswaswa asbahu hatta yahukumullah yahukumullah bainana wa khairul hakimin. Jumhur dari mereka tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbiru, bersabarlah. Hatta yahkumullah bainana, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, memutuskan antara kita dengan kalian. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim. Wa yansurul muhiq, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong al-muhiq. Wa yuqil uquwa ala al-mubtil, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sanksi kepada na'mal mubtil yang berbuat kebatilan waliyadzubillah. Sallallahu al-musta'an wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.